بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله pada pertemuan yang kelima kali ini kita masih barakallahu fikum bersama kalimat dan ucapan yang dilontarkan dalam rangka ketidaksukaan dan ketidaksenangannya terhadap usaha yang dilakukan oleh para ulama untuk melindungi agama Allah Jalla wa'ala dan membelanya dan untuk menebar sayang kepada segenap kaum muslimin dan muslimat melalui ilmu tahdzir wal hajar sehingga muncul istilah barakallahu fikum orang yang alergi dengan ilmu ini termasuk dari ucapan yang kita sebutkan pada pertemuan di depan di saat mengatakan yang penting akidahnya. Yang penting tauhidnya. Mungkin kita barakallahu fikum menganggap kalimat ini kecil, la wallahi. Kalimat ini besar dan kalimat ini salah. Apabila mendatangkan dalil untuk membelanya, dia membela kebatilan dan dalil itu menjadi penggugat pada dirinya. Tadi kita sebutkan ada dalil yang menjelaskan keutamaan akidah dan tauhid untuk kemudian memperkuat barakallahu fikum ucapannya salah rahimani wa rahimakumullah. Dia berdalil dengan hadis Jabir ibni Abdullah rawahu Muslim. Man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an daqalal jannah. Wa man laqiyahu la yushriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang tidak berbuat syirik bertemu berjumpa dengan Allah, dia akan masuk ke dalam surga. Dan bila dia bertemu dan berjumpa dengan Allah dengan melakukan kesyirikan kepadanya, dia akan masuk ke dalam neraka. Ingin mengangkat persoalan akidah tauhid itu besar di dalam agama. Benar kita tidak ingkari. Benar kedudukan akidah dan tauhid itu adalah paling tinggi dalam agama rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kenapa kalimat itu keluar? Kenapa barakallahu fikum kalimat ini dilontarkan? Hal apakah ada para pendahulu Anda dari kalangan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in yang melontarkan kalimat ini di hadapan mendapatkan bimbingan para ulama. Sementara yang ada adalah apa yang dibimbingkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu finnari aw fil jannati." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali tempatnya sudah ditulis dan dicatat di dalam surga atau di dalam neraka. Ketika para sahabat Nabi mendengar ucapan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, "Madza qalu?" Apa ucapan yang keluar? Fabimal amalu ya Rasulullah. Kalau begitu untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Tidakkah kita pasrah kepada tauhid, kepada akidah, kepada ketentuan takdir? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, i'malu, berbuatlah kalian, beramallah kalian. Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan agar jangan menyandarkan semuanya kepada takdir. Takdir itu adalah akidah. Barakallahu fikum. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Rasulullah menyebutkan kemudian, barakallahu fikum, di penghujungnya, ini adalah akidah dan tauhid. Kata Mu'adz ibn Jabalin, afala ubasyirun nas, ya Rasulullah, tidakkah saya memberitakan kabar gembira kepada orang-orang dengan fadilah akidah dan tauhid ini? Nabi mengatakan, jangan. Apa kata para ulama tentang ini? Khawatir mereka itu menyandarkan kepada persoalan akidah. Lah sekarang ini muncul. Menyandarkan kepada persoalan akidah. Padahal tadi sudah kita sebutkan ucapan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Salah apa tidak? Salah. Salah rahimani wa rahimakumullah. Karena ada di sana al-wala'u wal-bara'u. Yang itu merupakan bagian daripada akidah. Bagian daripada akidah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lebih dari kebatilan yang nampak dan jelas ini, di sana ada sikap ihana, perendahan, peremehan, pengentengan terhadap syariat Allah Jalla Subhanahu. Maksudnya, boh ya, oh jangan, yang penting akidahnya, memelakukan kesalahan, yang penting akidahnya, Allahu Akbar. Termasuk barakallahu fikum peremehan dan pengentengan. Dengarkan apa kata Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Muttafaqun alaih. Indakum lata'amaluna a'malan. Hiya adakku fi a'yunikum minasya'ar. Wa inna kunna na'udduha ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kalian melakukan kekeliruan, kesalahan kalian anggap kecil bagikan rambut. Sementara kami di masa Rasul alaihissalatu wassalam, termasuk dari perkara yang membinasakan, yang kita anggap kecil, barakallahu fikum, dalam anggapan generasi para sahabat Nabi di masa yang silam, adalah sesuatu yang akan menghancurkan dan membinasakan. Jauhkan perbedaannya kita. Padahal Imam Ahmad rahimahullahu taala yaqul, termasuk min usulis sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Prinsip keselamatan, prinsip syariat, prinsip sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kita berjalan di atas jalan yang dilalui oleh para sahabat Nabi. Dan kita mengikuti mereka, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sikap para pendahulu kita yang soleh terhadap satu kekeliruan dan kesalahan begitu besar. Kok kita sekarang meremehkan dan mengentengkannya? Dengan melontarkan kalimat, yang penting akidahnya, yang penting tauhidnya, barakallahu fikum. Siapa pendulu Anda dari kalangan salafun salih yang mengentengkan dan meremehkan kesalahan yang lain lalu mengangkat persoalan akidah? Berarti, ya akhi, belajar lagi tentang akidah dan tauhid. Masih banyak kekurangan pada diri Anda menyuarakan akidah dan tauhid. bersamaan menyelisihi prinsip akidah dan tauhid. Wa min tilkum, termasuk dari perkara yang diselisihi, poin yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam muqaddimah usul ats-tsalatsah, yaitu man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahum walatu man hada Allah wa rasulah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, yang mengucapkan kalimat ini, kama akhbarani ahadul asatidah wa huwa thiqatun indi, dan kalimat itu terkam, adalah Ja'far Saleh manhu, bersama haulai orang-orang yang, barakallahu fikum, yang tidak menerima peringatan para ulama. Tidak jujur, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Katanya mendukung Asy-Syaikh Rabi ketika mentahdir Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Kadzabta, anda berdusta. Anda tidak menerimanya. Buktinya anda berjalan di atas berjalannya Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Menganggap yang penting tauhid dan akidahnya, barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala mencatat buat saya sebagai bentuk amal soleh. Saya membimbing saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ahlus sunnati wal jamaah. Ini ujian yang sedang kita hadapi. Ini fitnah. Baru benar kalau kita mengatakan fitnah. Ini fitnah yang sedang turun menguji iman kita, menguji hidayah yang Allah telah berikan kepada kita. Kokohkah kita di atasnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an? Lebih lagi, barakallahu fikum, mengentengkan dan meremehkan, yaitu persoalan ihya'ut turats itu tidak akan ditanya di dalam kubur. Masa akan mengatakan, siapa ihya'ut turats itu? Tidak ada. Dalilnya adalah marabbuka, ya kan? Waman nabiyuka, ya kan? Wama dinuka, persoalannya adalah akidah yang engkau tadi keliru di dalam menerapkannya. Sekarang kita akan tahu bahwa akidah itu yang akan disoalkan tentang persoalan al-wala wal-bara. Siapa Rabb engkau? Siapa Nabi engkau? Dan apa agamamu? Di dalam kalimat-kalimat ini, pengikraran padanya adalah syariat al-hubbu fillahi wal-bughdhu fillahi. Cinta karena Allah dan benci karena Allah, itu adalah al-wala'u wal-bara'u rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian anda mengentengkan persoalan takdir dengan mengatakan, dah akan ditanya di dalam surga, di dalam kubur. Coba antum perhatikan. Apakah anda tega untuk belajar di depan orang yang seperti ini? Apakah anda tega untuk belajar di depan orang-orang yang membelanya, barakallahu fikum, dan orang-orang yang berjalan bersamanya dengan tidak ada pengingkaran sedikit pun, walaupun engkau telah menulis bentuk taubat, rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwati, ma'asyiral muslimina wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini persoalannya besar. Ujian yang sedang kita hadapi, barakallahu fikum. Mari kita belajar. Belajar, ingat, jangan tinggalkan para ulama yang membimbing kita di dalam dakwah dan langkah keselamatan ini. Kalau anda mengatakan, belajar, belajar, anda tinggalkan para warasatul anbiya. Anda akan salah jalur, barakallahu fikum. Buktinya, ketika engkau keluar dari majlis zakal alim terkait tentang persoalan tipi roja, anda khilaf padanya. Anda tidak memahami apa yang dimaukan oleh zakal alimur rabbani. Maka kalau sekarang anda meninggalkannya, lalu kemudian mencari, barakallahu fikum, orang yang mungkin menurut anda membela anda, wallahi, Kalau dia adalah ulama min ulama'i ahli sunnah wa tsabat, Anda jujur di hadapannya, dia akan menjelaskan kebatilan Anda dan Anda tidak akan menerimanya. Tapi ketika Anda berdusta di hadapannya, barakallahu fikum, lalu Anda seolah-olah dia memberikan pembelaan, Anda anggap dia memberikan pembelaan. Akhi fillah, al-haq itu adalah terang benderang. Allahu Jalla wa Ala telah menyebutkan bahwa tidak ada antara al-haq dan batil itu ada jalan di tengah. Tidak ada. Tiga gampang untuk diketahui oleh semua orang. Gampang. Tidak berada di atas al-haq. Berarti keberikutnya tidak ada yang di tengahnya, rahimani wa rahimakumullah. Yang ada adalah antara al-haq dan batil. Maka oleh karena itu kita yakin. Yakin barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala mengatakan liyamidhal khabitha minat tayyib. Allah ingin menyaring dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ini adalah ungkapan yang dalam bahasa orang-orang yang alergi terhadap hal itu. Tetapi barakallahu fikum, itulah hawa nafsu. Tidak akan dibiarkan begitu saja oleh hawa nafsunya. Anda akan menjumpai dan menemukan adanya tanaqudat. Tanaqudat itu maksudnya adalah pertentangan, barakallahu fikum. Sekarang dia tidak suka, tetapi dia yang melakoninya. Dia yang menjalaninya. Mentahdir ini, menuding itu, menuding ini, memperingatkan itu dan ini. Dia yang tadi, barakallahu fikum, menampakkan hal-hal syubhat ketika datangnya peringatan. Sekarang dia yang melakukannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Faya akhi fillah, kalau tahdir dibangun di atas ketidakjujuran, kalau tahdir dibangun di atas kedustaan, ingat tahdir ini adalah ibadah. Dan tidak akan berbarokah, melainkan akan menggeret orang-orang yang lemah untuk kemudian masuk ke dalam barisan engkau, menjadi pembela keliruan dan kesalahan, dan juga menyebabkan terfitnahnya yang tadi mau mendekat menjadi yang tidak mendekat. Itulah yang disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Munculnya kaidah-kaidah yang rusak ini dan dibikinnya usul prinsip-prinsip yang batil dan rusak ini untuk kemudian pertama menolak kebenaran dan menyesatkan makhluk. Kedua, menipu banyak orang. Sehingga orang kalau antum, barakallahu fikum, ya Allah, dia terzalimi oleh ustaz-ustaz itu. Muslimin yang bodoh, yang tidak mengerti perkara. Kata-kata dia dizalimi, mendengar kata-kata dizalimi itu, muslimin marah enggak? Ayo. Marah enggak kalau ada ustaz merasakan, menganggap dirinya dizalimi karena sebuah peringatan. Wah, ini para pembelanya nyebarkan, dia terkena zalim, dia terzalimi, dihinakan martabat dan ya kedudukannya direndahkan. Muslimin kan marah, ini provokasi lo namanya. Kedua, menyingkirkan orang untuk mendengar al-haq. Anda menganggap diri Anda terzalimi. Anda sudah mengaku diri bersalah, barakallahu fikum. Sekarang apa kata para pembelanya yang mengatakan dia membela orang yang zalimi? Terfitnah banyak orang. Membenci ustaz-ustaz yang tidak, barakallahu fikum, tidak keliru dan salah itu. Bukankah ini fitnah? Bukankah ini usaha untuk menyesatkan orang lain? Lalu siapa yang merusak ukhuwah imaniyah? Siapa yang menganggap orang penyebab orang itu lari dari manhaj yang hak ini. Siapa? Apakah dengan diterapkan ilmu tahdir itu, atau engkau yang tidak menerima diterapkan ilmu ini yang menyebabkan orang lari dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mari kita adil. Mari kita insaf. Barakallahu fikum. Keadilan itu marwi, diridhai oleh Allah jalla wa ala. Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Inna as-sidqa yahdi." Terus yahdi ilal birri. Kejujuran itu akan membawa kita kepada al-bir. Bir itu semua bentuk kebaikan di dalam Islam. Namanya al-bir. Anda itu akan dibawa dengan sifat jujur untuk gampang dan mudah memasuki bir. Keliru ya. Yang sampai dipahami bir. Ya. Albir maksudnya kebaikan. Barakallahu fikum. Antum bisa membayangkan kalau tadi terjadi tanah kudot pertentangan, dia yang tidak menerima tahdir, sekarang dia yang melakukan tahdir. Antum saya ajak untuk menimbang al-haq dan nilai sebuah tahdiran. Kalau barakallahu fikum, tahdiran dibangun di atas landasan dan dasar serta hujjah, akan berbarokah bagi mereka-mereka menuju keistiqomahan. Barakallahu fikum. Tetapi kalau tahdiran dibangun di atas kedustaan, orang rami-rami mengikutinya, tahdiran yang penuh dengan dusta ini, Anda telah menyesatkan banyak orang. Barakallahu fikum. Dan Anda menjadikan orang tidak istiqamah di atas sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Cukup munculnya celaan dan cercaan kepada ulama ussunnah ini. Cukup barakallahu fikum. Bahwa apa yang Anda lakukan membangun ibadah di atas kedustaan adalah kedustaan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masa tuflih ya akhana. Anda tidak akan berbahagia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya mengingatkan hal ini. Barakallahu fikum. Nushan li. Sebagai nasihat buat diri saya sendiri. Dan sebagai nasihat kepada teman-teman saya. Yang telah masuk dalam perangkap syayatin. Dan telah terjerat. Semoga Allah jalla wa'ala melepaskan mereka. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kepada kita. Dan hidayah barakallahu fikum kepada mereka. Untuk kita berjalan bersama ulama kita. Memandu kita. Kalau dia alim, kemudian salah dan keliru, Allah tidak akan membiarkan. Allah akan mengangkat alim lain untuk mengingatkan dan menasihatkannya. Allah tidak akan membiarkan barakallahu fikum. Tetapi sekarang yang membimbing Anda dan kita ini adalah orang-orang yang jujur dan istiqamah di atasnya. Berarti tahu, kitalah yang tidak istiqamah di atas manhaj ini. Mari kita kembali. Barakallahu fikum. Lebih dari itu, rahimani wa rahimakumullah. Ada orang yang mengentengkan persoalannya. Dia ditahdir oleh ulama. Kan dia itu masih ahlus sunnati wal jama'ah enak. Bab tahdir itu adalah bab nusuk. Bab nasihat. Barakallahu fikum. Adapun hukum, tatkala kita mengatakan dia mubtadi'un dhalun, para ulama tidak mengucapkan demikian. Masih di dalam pintu an-nusuk. Nasihat. Barakallahu fikum. Karena sering pertanyaan. Loh, kan dia masih ahlus sunnati wal jamaah. Naam. Tetapi dia diperingatkan oleh ulama kita. Harus barakallahu fikum kita pahami. Mungkin akan datang. Loh, dia kan itu masih ahlus sunnah wal jamaah. Ulama tidak mengatakan dia benar. ulama itu sedang menasehati dia, sedang menasehati kaum muslimin, melindungi manhaj ini. Sudah kita jumpai tadi, banyak langkah-langkahnya sama dengan barakallahu fikum Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Loh, kita dilindungi dari akarnya, ada cabang-cabangnya, ulama menyetop agar kita yang ada di ranting ini jangan sampai terkena. Para ulama menasihatkan, barakallahu fikum, konsekuensi nasihat dan peringatan para ulama ini, pertama, agar yang diingatkan dan nasihatan dinasihati segera membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Tetapi itu ditunggu, banyak yang berjatuhan. Ketika ada peluang kesempatan menguntungkan, baru sebarkan. Aji, apa demikian tariqatut taubah? Apa begitu cara taubat? Barakallahu fikum. Antum perhatikan ya ikhwah, dari jarak pengikraran untuk taubat, lalu kemudian keluar catatan taubatnya, ada bulanan loh. Ada yang dari ikhwanuna menghitungnya. Untuk kita mengerti bahwa ucapan Syekh Rabi itu benar, hadza mutalawin la'ab makir. Ketika datang peluang, ada peluang sekarang, lawannya ini disikat, dihabiskan oleh ulama yang tidak kenal menurut mereka Indonesia, sebarkan dan setelah itu ambil lagi. Laya piye, terus bagaimana kejujuran di dalam taubat kepada Allah? Kita ditipu ya ikhwah. Tapi ahlus sunnah itu terus berjaga-jaga, tidak akan jatuh ke dalam lubang itu. Berapa kali? 2 kali. Pernah jatuh ke dalam lubang 2 kali? Pernah enggak? Berarti enggak jaga-jaga. Kalau sampai jatuh ke dalam lubang 2 kali, berarti enggak jaga-jaga. Sekarang para ulama kita mengajak kita untuk berjaga-jaga. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita jatuh kedua kalinya. Nah terus dia sudah bertaubat, mana buktinya? Sudah disebarkan taubat. Iya. Allahu jalla wa ala yaqul illa man taba. Terus wa aslaha wa bayyana. Kecuali orang yang bertaubat. Bagaimana bentuk taubatnya? Aslah, memperbaiki apa yang sedang dirusaknya. Mana? Wabayyana, menjelaskan kepada umat. Karena persoalan kekeliruan kesalahannya telah menyebar di sana sini. Banyak yang tertarik, banyak yang terfitnah dengannya. Sekarang gak ada usaha, malah senang menjadi pembelanya. Rahimani wa rahimakumullah. Di mana kejujuran? Barakallahu fikum. Mana kejujuran di dalam taubat ila Allah Jalla Subhanah? Datang syaitan, dia kan ahlus sunnah wal jamaah, belum dihukum mubtadi'. Benar. Ulama itu melayangkan ucapan di atas hujah ini nushan, sebagai nasihat bagi yang bersangkutan. Dan nasihat kepada kaum muslimin dan muslimat secara umum. Dan kepada khususnya salafiyin. Barakallahu fikum. Hati-hati konsekuensi dari nasihat, peringatan ini. Hati-hati darinya. Orangnya berbahaya. Coba antum bayangkan. Nah ketika berguguran banyak pihak. Dari kalangan ustaz berguguran tampil menjadi pembela. Wallahi demi Allah. Mereka yang telah berbuat zalim kepada saudaranya. Tidak mendukung dan tidak membantu dia lulus di dalam taubatnya. Malah memberikan pembelaan untuk tetap berada di dalam kesalahan dan kekeliruannya. Mereka yang telah berbuat zalim. yang mengaku diri para penolong yang dizalimi, ternyata mereka berbuat zalim kepada yang membimbing dan mengarahkan serta menasihati, dan kepada yang dinasihati dia telah berbuat zalim. Rahimani wa rahimakumullah. Demikian barakallahu fikum. Terkait dengan persoalan besar ini, kita kemudian dihadapkan, sering kita goyang loh, kan dia kan ahlu sunnah wal jamaah. Benar, kita tidak ingkari para ulama itu turun memberikan nasihat, tapi ini nasihatnya agak pedas ya, walaupun dia bukan dari Lombok ya. Tapi nasihatnya pedas sekarang ini. Barakallahu fikum. Lah semestinya kalau dari awal dia membuka pintu taubat, Allahu Akbar, betapa bersatunya ahlus sunnati wal jamaah di atas bimbingan para ulama. Ini ditahan, terkapar satu, tarik ini, tarik itu, sampai padanya baru taubat diturunkan setelah banyak pembela dan pendukungnya. Siapa yang menyesatkan umat ini? Siapa yang membuat lari ahlus sunnah dari manhajnya? Siapa yang menjadikan lari orang-orang yang ingin belajar kalau bukan kalian? Rahimani wa rahimakumullah. Tetapi sekarang semuanya itu disandangkan kepada orang-orang yang berjalan bersama ulama'nya. Rahimani wa rahimakumullah. Yang tadi sudah kita lihat tidak punya rasa malu main kucing-kucingan bersama ulama'nya. Barakallah. Ulama ahlus sunnah wal jamaah untuk mencari ulama yang lain yang membelanya. Coba antum bayangkan, barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kemudian, termasuk dari perkara yang besar, yang ini merupakan ujian yang menimpa dakwah kita ini, yaitu kalimat muncul atau munculnya kalimat al-mutasyaddidun. Apa arti mutasyaddidun? Orang-orang keras. Kedua, al-ghulu. Apa arti ghulu? Berlebihan, melampaui batas. Kemudian kalimat itu disandangkan pula muta'assib. Apa arti muta'assib? Yang pakai kacamata. Ya apa? Berta'assub itu ya bahasa Indonesia, bahasa Arab ya. Hah? Fanatik. Coba antum perhatikan cara seksama. Bagaimana ucapan ini muncul dan siapa semestinya yang menyandangnya? Barakallahu fikum. Mari kita koreksi. Mari barakallahu fikum kita periksa. Kalimat al-mutasyaddid yang dilontarkan ketika ada peringatan dari ulama. Pertama, barakallahu fikum, keliru dan salah kalau kalimat yang dibangun di atas al-haq dikatakan apa? Mutasyaddid. Ya, antum sedang berbicara, ada dua teman antum. Antum ingin melakukan hubungan jual beli bersamanya, Ali dan Muhammad. Datang barakallahu fikum Umar memegang Muhammad. Ya Muhammad, orang ini saya tahu dan saya kenal. Orangnya kalau bermuamalah suka menipu, suka ini, suka itu. Kata Umar, barakallahu fikum, banyak saksinya, ini buktinya dia demikian, ini ya terkena lintahnya, ini terkena, barakallahu fikum, datangkan bukti. Kalau Muhammad mengatakan yang diingatkan ini, ya Umar, jangan mutasyaddid. Jangan keras begitu. Subhanallah. As'alukum billah. Apakah kalimat ini cocok diucapkan kepada Umar yang ingin menasihatkan dia? Dia datangkan dengan bukti ini loh. Saya khawatir Anda itu terbawa olehnya. Dibohongi, didustakan. Lalu dituduh Anda mutasyadid. Pas enggak? Cocok enggak barakallahu fikum? Jawabannya salah. Kedua, Anda mungkin mau memakai istilah ulama di masa yang kisah. Ada orang mutasyadidun dalam menjarah, termasuk. Ada yang mutawassitun, ya, yang di tengah-tengah. Ada yang barakallahu fikum, yang terakhir, apa istilahnya? Mutasahilun, yang menggampang-gampangkan. Ingin mau memakai istilah di dalam mustalahul hadis. Ingat, para ulama mustalahul hadis meletakkan istilah ini dengan satu tujuan barakallahu fikum. Bukan untuk kemudian mentahdir, meninggalkan orang yang memiliki keras di dalam jarahnya. Bukan. Tetapi Anda memakai istilah itu sekarang untuk menolak barakallahu fikum bimbingannya dan memperingatkan tanfirun nas, menjadikan orang lari daripadanya. Sudah berbeda tujuan. Berarti istilah Anda ini adalah istilah yang terungkap dari pikirannya syayatin, yang tidak suka dan tidak senang adanya ilmu al-jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Antum perhatikan bagaimana ya Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili barakallahu fikum mengungkapkan bahwa sikap yang dilakukan oleh masyayikh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mutasyaddidun, mereka orang-orang keras bahkan ghulu, sementara mereka dianya Ibrahim, Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili berjalan bersama Ali Hasan, Ali Abdul Hamid. Membela barakallahu fikum. Membela Sayyid Qutb. Bahkan dia mengatakan, tidak mengapa seseorang itu belajar kepada orang yang tidak membid'ahkan Jaham bin Safwan. Allahu Akbar. Hancur kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang antum perhatikan. Jadi mereka yang mereka maksudkan untuk memberikan gelar kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mutasyadidun adalah untuk melarikan orang dari dakwah itu barakallahu fikum. Ingat tujuannya rahimani wa rahimakumullah. Bersamaan kedua yang pantas untuk disandangkan gelar mutasyadid itu kepada siapa? Ayo. Kepada siapa barakallahu fikum? Kepada mereka-mereka yang menuduh mutasyadidun. Apa buktinya? Dia mendukung, membela, melindungi ahlul bid'ah wal ahwa, sementara dia memerangi ahlus sunnati wal jamaah. Sesungguhnya ini sikap mutasyadidun. Barakallahu fikum. Yang keberikutnya, Ahlus Sunnati wal Jamaah dituduh barakallahu fikum adalah al-ghulu, memiliki sikap ghulu berlebih-lebihan. Faya akhi fillah, ketika kita belajar tentang permasalahan ghulu, ingat ghulu itu yang artinya berlebih-lebihan ada pada sikap at-tafriq, sikap mengentengkan dan meremehkan. Dan ghulu itu ada di dalam sikap al-ifrat. Ghulu yang dituduhkan itu ada di dalam sikap tarafain yang sedang bermasalah ini. Sekarang mutasyaddid dengan mutasahil kan berlawanan. Nah, ghulu ada pada tasyaddud dan ghulu ada pada apa tadi? Al-mutasahil. Wasat yang di tengah-tengah, itulah langkah ahlus sunnati wal jamaah. Sekarang ini menuduh. Ya, tadi menuduh ahlus sunnah mutasyadid, tidak ada pintu. Yang patut adalah tasyadud ini diberikan kepadanya. Kenapa? Dia mencela dan mencaci maki serta menjatuhkan ulama'us sunnah. Dan dia melindungi dan membela kebid'ahan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang sifat ghulu lagi diangkat. Subhanallah. La ilaha illallah. Jadi rahimani wa rahimakumullahu diangkat lagi sifat ghulu. Ghulu itu di dalam bab tadi. At-ifrat dan ghulu itu di dalam sikap tafrid itu. Seseorang yang diperingatkan semestinya harus dijauhi, ditemani. Ini namanya ghulu barakallahu fikum di dalam bab at-tafriq. Ketika orang yang dia harus berteman dengannya ulama ussunnah, dia tinggalkan, dia keluarkan kalimat-kalimat. Ini namanya ghulu di dalam bab al-ifrat. Siapa yang ghulu sekarang? Rahimani wa rahimakumullah. Siapa barakallahu fikum? Sekali lagi, tidak ada pintu baginya untuk kemudian rahimani wa rahimakumullah mencela ahlus sunnati wal jamaah. Tidak ada rahimani wa rahimakumullah. Sudah demikian barakallahu fikum. Bagaimana kita akan menghajar, meninggalkan majlis orang yang masih berstatus ahlus sunnati wal jamaah. Ya? Dia kan punya ilmu, belum dihukumi. Apa ada contohnya dari ulama ussalaf? Ada contohnya enggak? Terlalu banyak contohnya barakallahu fikum. Seseorang yang terjatuh di dalam kesalahan dan kekeliruan, lalu kemudian tidak diajak berbicara di dalam agama. Misalu dzalik. Contoh rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Nabi yang tidak ikut di dalam perang apa? Perang Tabuk. Siapa namanya? Tiga sahabat Nabi. Termasuk di dalamnya apa? Ka'ab bin Malik. Datang syariat. Ini sebagai landasan pertama dan utama untuk menjaga syariat itu. Tidak kemudian kita pilih, oh dia banyak ilmunya, dia ini kan belajar di sisi para ulama, wah jadi ini, jadi itu, banyak kiprahnya di dalam dakwah. Masa sih? Ah, ini dia. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sudah salah dalam menimbang barakallahu fikum. Haulai sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Yang menjadi dalal dan dasar untuk sikap tahdzir dan al-hajar. Al-hajar barakallahu fikum. Masa kita lupa? Sudah saya sampaikan kemarin. Min bab tikraril fa'idah. Sikap al-imamu Ahmad rahimahullah. Terhadap Imam Yahya bin Ma'in dalam fitnah khulqul Quran. Al-Imamu Ahmad rahimahullah bersama satu barakallahu fikum imam di saat itu kokoh dan sabar menghadapi ujian dan cobaan dalam fitnah Al-Quran itu makhluk. Al-Imamu Ahmad rahimahullah dan juga Muhammad bin Nuh rahimahullahu ta'ala. Kemudian Muhammad bin Nuh bin Muhammad meninggal dunia setelah mendapatkan penyiksaan yang hebat dari khalifah di saat itu, meninggal barakallahu fikum di atas kendaraan perjalanan menuju kembali ke kota Baghdad. Meninggal di tengah jalan. Al-Imam Ahmad dalam riwayat Abu Bakar Al-Marruzi, Imam Yahya bin Ma'in termasuk orang yang mengucapkan kalimat yang dimaukan oleh kaum Mu'tazilah muta'awwilan. Imam Ahmad dalam pembaringan sakitnya, Yahya ibn Ma'in datang, barakallahu fikum, assalamualaikum. Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak menjawab salam Yahya ibn Ma'in. Antum tahu siapa Yahya ibn Ma'in rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum. Tidak dijawab oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Diulangi lagi. Al-Imam Ahmad tidak menjawab salamnya Al-Imam Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadithu Ammar. Hadith Ammar. Persoalan cerita Ammar ibn Yasir. Ukrih. Dia dipaksa untuk mengucapkan kekufuran. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya tenang dan tenteram dengan keimanan. Ammar. Cerita Ammar bin Yasir. Dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dipaksa untuk mengatakan kekafiran. Sementara hatinya itu tenang dan tenteram dalam keimanan. Dimaafkan oleh Allah. Sementara Ahmad ibn Hanbal tidak memberikan uzur kepada kami, kata Yahya ibn Ma'in. Ketika mendengar pendalilan Imam Yahya ibn Ma'in, Imam Ahmad membuang mukanya. Rahimani wa rahimakumullah. Dalam pembaringan sakitnya, barakallahu fikum, Al-Imam Ahmad rahimahullah membuang wajahnya ke jidar. Imam Yahya bin Ma'in keluar. Lalu menunggu di pintunya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Antum lihat sikap, barakallahu fikum, terhadap sebuah kekeliruan dan kesalahan yang membahayakan, barakallahu fikum, umat di belakangnya. Setelah itu duduk di pintunya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Keluar Abu Bakar Al-Marruzi rahimahullah. Al-Imam Yahya ibn Ma'in berkata, hal qala Ahmadu laka syai'at. Apakah Ahmad mengatakan, mengucapkan sesuatu pada diri engkau? Kata siapa ini? Kata Imam Yahya bin Ma'in bertanya kepada Abu Bakar Al-Marruzi yang menyertai Al-Imam Ahmad dalam kejadian itu. Apakah Ahmad ibn Hanbal mengatakan sesuatu pada engkau? Kata Abu Bakar Al-Marruzi rahimahullah, ay na'am, hadithu Ammar. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengulangi, hadithu Ammar, hadithu Ammar. Cerita Ammar ibnu Yasir itu, dia benar-benar disiksa, dipukul di saat lewat kepada kaum yang mencela Allah dan Rasulnya. Ammar bin Yasir tampil membela, memberikan pembelaan. Dipukul, digebuki, barakallah, disiksa. Hadith Ammar, kata Ahmad ibn Hanbal. Hadith Ammar itu ceritanya adalah, dia disiksa, barakallahu fikum, disiksa, dipukul. Sementara mereka cuma diancam dengan ucapan, sudah menyambutnya. Untuk perhatikan istidlal. Baru diucapkan ancaman, dia segera mengambil uzur dengan hadis Ammar. Yahya ibnu Ma'in paham kalau dia salah dalam istidlal pendalilan. Kata Imam Yahya ibnu Ma'in, lillahi darruk, mengisyaratkan kepada Imam Ahmad, sanjungan dan pujian kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah. Murya Ahmad Masyik, perintahkan sekarang apa yang kau maukan, apa yang kau inginkan. Saya tidak melihat orang yang paling faqih di bumi ini daripada Ahmad ibnu Hanbal. Antum baca tentang sebuah ketawaduan menyelamatkan barakallahu fikum orang-orang. Cepat membuka pintu taubat dan mengaku kekeliruan dan kesalahan. Membuka dadanya selebar-lebarnya untuk kemudian menghadapi dan menerima sikap Ahmad ibnu Hanbal tidak menjawab salamnya. Ketika mengeluarkan alasan, membuang wajahnya. Sepatah kata pun Ahmad ibnu Hanbal tidak berbicara dengan Yahya ibnu Ma'in. Coba perhatikan barakallahu fikum para pendahulu kita yang soleh terhadap sebuah nasihat dan teguran di dalam hidupnya. Maka oleh karena itu saya mengingatkan melalui majlis ini buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani dan akhwati, termasuk dari penyebab ilmu itu tidak berguna dan bermanfaat, termasuk dari barakallahu fikum kita tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu dan nasihat. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah fil fawaid. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk mengambil manfaat dari ilmu dan nasihat rahimani wa rahimakumullah, orangnya tidak mengenal kadar dirinya sendiri. Tidak mengerti tentang kemampuan dirinya sendiri. Bagaimana akan mau mengerti ketika datang barakallahu fikum bimbingan ulama dan nasihat ulama, kakaknya mengangkatnya setinggi-tingginya. Dia kan murid Syekh Saleh ibnu Asy-Syekh Saleh barakallahu fikum Al-Fauzan, dan termasuk gurunya Syekh Rabi adalah Syekh Saleh Fauzan. Haji, ya Allah. Kok sampai begitu Anda saling mendukung? Ya, sang kakak mendukung sang adik barakallahu fikum, mengangkat setinggi-tingginya. Syekh Robi direndahkan, diangkat dengan persoalan umur-umur ini, terus menuding ustaz kita hasad. Allahu Akbar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Coba antum perhatikan barakallahu fikum baik-baik. Orang kalau mau mendukung berjalan di atas Allah, buk pegang adiknya, wahai adik, ini nasihat ulama kita. Sekarang bertaubat. Ini tidak diberikan pembelaan. Kalau sudah dia setara dengan Syekh Robi atau lebih lagi, lalu bagaimana bandingan dengan ustaz di Indonesia? Ayo, saya tanya antum. Kalau saja begitu kedudukannya di hadapan ulama, lalu bagaimana dengan ustaz-ustaz yang ada di Indonesia? Hah? Mungkin di kakinya, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang yang akan bisa mengambil manfaat, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, pada ilmu yang dia berada padanya dan ilmu yang akan disampaikan kepadanya. Di saat dia mengerti kadar dirinya sendiri. 35 Ibnul Qayyim rahimahullah barakallahu fikum menulis menceritakan ba'dul hukama'i al ulama. Menulis di pintunya. Tidak boleh masuk ke majlis ini, majlis rumahnya, majlis ilmunya, kecuali orang yang tahu kadar dirinya. Kalau orang jangan masuk ke dalamnya, orang yang tidak, bila ada orang yang tidak memiliki sifat, pulang. Sampai dia memiliki sifat seperti itu, mengerti kadar dirinya sendiri. Lah kalau mengangkat dirinya di hadapan seluruh asatidah, di bawah sedikit ulama, sedikit aja ya, di bawahnya ulama sedikit. Kalau kakak ya, lebih lagi tidak sedikit. Lah terus dia mau mengambil nasihat bimbingan ustad-ustad kita rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari perkara yang menyebabkan kita tidak mengambil faedah dari ilmu, yaitu kita tidak mengenal diri kita sendiri, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Falidzalika qala an-nabiy alaihi salatu wassalam rahimallahu abdan, Allah merahmati seorang hamba. Barakallahu fikum, Allah merahmati seorang hamba di saat hamba itu mengenal dirinya sendiri. Rahimallahu abdan, Allah merahmati seorang hamba. Allah ingat rahimallahu abdan, Allah menaburkan rahmatnya kepada seorang hamba di saat hamba itu mengenal kadar dirinya sendiri. Maksudnya, Anda tawadhu di hadapan Al-Haq. Anda su'udzan kepada diri Anda sendiri. Untuk kemudian engkau bisa melakukan muhasabah. Muhasabah barakallahu fikum. Maknanya adalah melakukan koreksian kepada diri Anda sendiri. Tapi kalau kita enggak punya jiwa merendah diri, tahu kadar diri sendiri, pasti yang salah itu bukan Anda, tapi istriku yang salah. Enggak mau dia. Ini cukup kecil loh ya. Anaknya yang salah, dikambing hitamkan. Dia sebagai ustaz, murid-muridnya yang salah. Itu yang salah. Enggak lagi rahimani wa rahimakumullah menerima wejangan dan nasihat. Maka oleh karena itu mungkin para asatidah sudah memberikan bimbingan sedemikian rupa. Dan saya mungkin cuma mengulangi saja rahimani wa rahimakumullah. Untuk saya kemudian membawa diri saya dan saudara kami. Agar jangan sampai kita menjadi pelaku. Tersebab atau pelaku. Orang-orang lari dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan sampai saya dan segenap ikhwani dan akhwati sebagai penyebab orang-orang tersesat jalannya. Lari dari ulama'nya barakallahu fikum. Lalu kemudian kita ajak untuk mencari ulama' yang lain rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hafidhani wa hafidhakumullah. Saya tutup barakallahu fikum. Kalimat ini rahimani wa rahimakumullah. Dengan ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wa qala. Muharrikatil qulubi ilallahi talasa. Mesin pendorong masing-masing hamba itu kepada Allah Jalla wa'ala ada tiga. Inna muharrikatil qulubi ila Allah thalatha. Yang mendorong hati ini menuju Allah Jalla wa'ala adalah tiga perkara. Yang pertama, al-khawfu, rasa takut. Yang kedua, al-mahabbatu, cinta. Dan yang ketiga adalah ar-raja'u, berharap. Dari ketiga perkara ini, yang paling kuat adalah al-mahabbatu. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Cinta kepada Allah Jalla Subhanahu. Yang paling kuat dari ketiga penggerak ini adalah cinta kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Takut, cinta, dan berharap. Inilah yang menggerakkan atau mesin penggerak perjalanan kita menuju Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Saya dan segenap ikhwani dan akhwati, muslimin dan muslimat, saya mengajak, semoga duduknya kita di majlis ilmu, sabar barakallahu fikum mendengar, dan saya semoga ini adalah didorong karena mesin penggerak tadi menuju Allahu Jalla Subhanah, berharap ridhonya barakallahu fikum, takut untuk terjatuh di dalam kekeliruan dan kesalahan karena cinta kita kepada Allah Jalla wa'ala dan syariat Allah Jalla wa'ala. Semoga ini merupakan mesin penggerak kita menuju barakallahu fikum al-haq, berjalan di atas al-haq untuk membela kebenaran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di depan saya pertanyaannya banyak sekali. Kalau dibaca satu persatu, bacanya saja lu ya. Membaca pertanyaannya saja akan membutuhkan sekian menit. Barakallahu fikum. Belum lagi kalau ditambah dengan jawaban membutuhkan berjam-jam. Siap enggak? Ayo. Siap enggak? Kalau ikhwanuna siap, Allah Jalla wa Ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau antum siap, saya yang tidak siap. Allah Jalla wa'ala mengatakan, saya punya dalil lo. Antum punya dalil juga, saya punya dalil. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali dengan kemampuannya. Saya membaca satu ngelirik, terus ngelirik yang kedua. Apa yang saya bahas dari awal sampai akhir ini? Saya kira sudah ada jawabannya. Iya. Sudah ada barakallahu fikum jawabannya. Salah satu contoh misalkan. Iya. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, apa saja yang dikategorikan dalam ilmu kalam? Mohon penjelasannya. Allahu Akbar. Antum bertanya tentang ilmu kalam. kepada saya yang tidak pernah belajar ilmu kalam. Antum bertanya ilmu kalamnya kepada orang yang pernah belajar ilmu kalam. Salah alamat kan? Saya taruh loh. Saya taruh salah alamat. Ya, karena saya di pondok kita enggak belajar ilmu kalam. Ya, di Syekh Mukbir rahimahullah kata ilmu kalam. Sekarang kita balik, ternyata Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menghidupkan ilmu kalam yang kita dengar dari ulama kita adalah peringatan keras dari ilmu kalam wa ahlul kalam Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Lah kalau ada orang yang belajar ilmu kalam, semestinya kan barakallahu fikum diperingatkan. Kalau saya ditanya bagaimana contoh ilmu kalam, kategori dalam ilmu kalam, maaf, salah alamat barakallahu fikum. Saya taruh, ya. Baik Hizbi Rojak maupun MLM, kenapa masih memiliki ulama di belakang mereka? Sudah saya jawab di awal. Sudah saya jawab. Ya. Barakallahu fikum. Masih harus diulangi. Ya sudahlah, nanti dibuka rekamannya lagi. Ya. Barakallahu fikum. Kenapa mereka memiliki ulama? Ya, contoh saja. Barakallahu fikum. Ya. Yang disebut dengan MLM, ada orang yang memainkan dengan penuh ketawa, ya, termasuk di dalamnya apa kata-kata dia permainkan kata-kata MLM ini. Padahal membuat istilah seperti ini itu kan ada dari ucapan M apa mutalawin L la a M makir. Ya, cuma kita menyingkatnya daripada capek mutalawin lalu laa makir, singkat aja MLM. Enggak menyelisihi lo. Ini menyingkat, kita itu kan orang yang sudah belajar Indonesia, bahasa Indonesia. Kita disuruh memakai istilah yang masyhur, bisa disingkat, disingkat. Ini singkatannya. Barakallahu fikum. Ya, kok masih memiliki ulama di belakangnya? Sudah kita sebutkan. Imma dia melakukan penipuan terhadap ulama itu, menjembunyikan kedoknya, kesalahan dan kekeliruannya tidak mau kemudian disebutkan. Buktinya dia sembunyikan. Loh, kesalahannya oke kok. Yang dia enggak sodorkan kepada asyikh yang dia undang barakallahu fikum. Lalu kemudian yang disodorkan adalah menyebutkan ada teman kita di mana-mana dakwahnya dari ujung sampai timur. Ihya Uthura. Coba antum perhatikan bareng. Apa yang dia sembunyikan kepada sikap mereka itu? Ya? Mereka barakallahu fikum tidak memiliki ketegasan. Buktinya teman-teman dekatnya, teman-teman berjalannya mendekati Ihya atau TV Raja atau yang bersangkutan dengan Ihya Uthura berdampingan, sekarang baru melihat kenyataan ini loh teman Anda. Dia sembunyikan dirinya, orang lain yang dihantam. Ini satu. Kedua, barakallahu fikum, yang diundang ke Indonesia itu tidak mengerti persoalan apa yang terjadi di bumi Nusantara kita ini. Boleh ya menyebut bumi Nusantara kita? Hah? Boleh apa enggak? Boleh. Ya, beliau mengatakan boleh. Ya, di bumi Nusantara kita ini. Enggak mengerti bar. Apalagi kalau para ulama-nya enggak mengerti dia, lebih aneh lagi. Rahimani wa rahimakumullah. Rojak sekarang, Rojak TV. Antum lihat siapa di belakang ulama-ulama yang mereka anggap. Antum menyangka bahwa Syekh Muhsin Al-Abad yang dia berjalan bersama menurut mereka mendukungnya, mungkin itu penuh dengan akali. Ya. Kalau sekiranya Syekh Muhsin Al-Abad mengerti sepak terjangnya di Indonesia, apa kata beliau? Rahimahullahu ta'ala. Rahmatan wasiah. Ibnu Bas. Kalau mengerti sepak terjang yang diambil barakallahu fikum, ya, rekomendasi tentang Ihya Uturat. Titik. Sikap-sikap dia, penyelisihan segalanya dalam perjalanan, dia tidak, ya, sembunyi semuanya di belakang barakallahu fikum rekomendasi tersebut menurut mereka. Kedua, ulama-ulama yang dia berjalan semuanya, antum mengerti Ali Hasan Ali Abdul Hamid mubtadi'un dhallun ya ikhwan, ahlul bid'ah wa ahlul ahwa, sebagaimana disebutkan oleh ulama kita hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Jika ulama tersebut tertipu mereka, dan jika ulama tersebut kurang mengetahui kondisi dakwah di negeri ini, apakah para ulama tersebut semuanya sudah diberi penjelasan terkait hakikat kejahatan dakwah haula? Kami memandang seolah-olah kenapa para ulama berselisih dalam hal tahdir pada seseorang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Antum barakallahu fikum, kita ini ahlus sunnati wal jamaah, dididik. Mungkin terjadi khilaf di antara mereka, sesuatu yang wajar. Tetapi kita itu disuruh berjalan bersama al-haq. Kalau tahdiran ini barakallahu fikum benar, kalau tahdiran satu ulama ini ada dua ulama yang berselisih, lalu kemudian kita bertemu dengan tahdiran ulama ini benar dengan hujahnya ahlus sunnah wal jamaah, apakah akan menerima tahdiran yang tidak ada hujahnya? Ayo jawab. Tidak akan menerima. Dia akan berjalan pada ulama yang mentahdir barakallahu fikum yang bersama hujah, dalil, bukti. Ini ahlus sunnati wal jamaah. Kedua, orang yang tidak menerima, dia akan sembunyi di balik khilaf ulama. Atau perhatikan. Itu kan khilaf para ulama. Yang namanya khilaf para ulama itu wasi', luas. Kita mau menerima ini, mau menerima itu. Ya akhi fillah, Anda ini belajar sunnah, belajar hak dan belajar batil. Ya, maka oleh karena itu, terkait dengan semuanya ini, saya menyimpulkan, begitu mahal kejujuran di dalam dakwatu ilallah jalla subhanah. Makanya pesan ulama kita, membaca mulai dari awal nasihat Syekh Rabi, selalu mengingatkan persoalan as-sidqu, jujur. Jujur barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Adapun pertanyaan yang selainnya saya titipkan. Saya tidak akan bawa pulang. Yang saya akan bawa cuma dua saja yang sudah saya baca. Adapun sisanya saya titipkan kepada panitia untuk diserahkan kepada ustadz yang ada di sini. Ya, pesan barakallahu fikum. Kenapa? Agar terlihat ta'awunnya. Sudah capek ini. Ya, berarti saya yang harus tampil ta'awun. Alhamdulillah. Wa jazakumullahu khairul jaza. Wa barakallahu fikum. Dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Itu datangnya dari syaitan dan hawa nafsu saya. Dan al-haq itu datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.